آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج المسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الجمعة باب فضل يوم الجمعة، وقال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه خلق الجنة وفيه أخرج منها. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن ابن زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم علمنا ما ينفعنا وافعلنا ما علمتنا وزدنا علما. المسلمين للمسلمات بلاد الله سبحانه وتعالى، كما سوق على باب فضل يوم الجمعة باب يوم 170 باب keutamaan hari Jumat hadis 1973 dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: khairu yawmin talat 'alaihi asy-syamsu yaumul jumu'ah, sebaik-baik hari terbit matahari atas hari itu adalah hari Jumat. Jadi hari Jumat adalah sebaik-baik hari yang terbit matahari. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat Adam diciptakan. وفيه أدخل الجنة، pada hari Jumat dia dimasukkan ke dalam surga. Berarti ciptanya tidak dalam surga. وفيه أخرج منها، pada hari Jumat dia dikeluarkan dari surga setelah mengikuti ajakan iblis. Hadis yang kedua 1974 pasti dari Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: khairu yawmin tal'at 'alaihi asy-syamsu, sebaik-baik hari terbit di atasnya matahari, yaumul jumu'ah, yaitu hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhil al-jannah wa fihi ukhrij minha, pada hari Jumat ada diciptakan, pada hari itu juga, jadi pada hari Jumat dia dimasukkan ke dalam surga, pada hari Jumat dia dikeluarkan dari surga. Wa la taqumu as-sa'atu illa fi yawm al-jum'ah, hari kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jumat. Jadi hari kiamat itu pada hari Jumat. Sehingga orang yang terkena tsunami di Palu itu dan bergesernya tanah, berputarnya tanah, mereka sudah menganggap itu hari kiamat. Karena terjadi hari Jumat. قال الأربعيات قضعية ما شاء الظاهر أن هذه الفضائل المعدودة ليس بذكر فضيلته secara zahir keutamaan-keutamaan yang disebutkan ada yang itu al-ma'dudah ini bukan dalam rangka menyebutkan keutamaannya karena ikhraj Adam wa qiyam as-sa'ah karena ikhraj Adam وقيام الساعة لا يعد فضيلة أنا أولي أدب ذلك صدق dan terjadinya hari kiamat bukan terhitung dari sebuah yang utama bukan sebuah keutamaan kalau masuk ke dalam surga sebuah keutamaan kalau mengeluarkannya itu tidak sebuah keutamaan wa inna ma huwa bayan lima waqa'a fihi min al-umur al-'idham maka tapi ini disebutkan yaitu hanya untuk menjelaskan apa yang telah terjadi pada hari Jumat itu dari perkara-perkara yang agung perkara-perkara yang besar wa ma sayaqa dan penjelasan terhadap apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Itu kan. Apa yang telah terjadi? Ya penciptaan akan prosesnya masuk dalam surga, keluar dari surga. Itu apa gunanya ini penjelasan ini? Liyata'ahhar al-'abdu fihi bil a'mal salihah. Linai rahmatillah wa daf'i naqmatihi. Informasi ini diberikan supaya hamba bersiap-siap pada hari itu dengan amalan-amalan soleh agar dia meraih rahmat Allah dan agar tertolak dari bahaya dari kebencian Allah dari akhir Allah. Hada kalam al-qadhi, ini adalah perkataan qadhi Allah. Waqala Abu Bakr bin Izzi fi kitab al-Ahwadi fi syarh al-Tirmidhi al-jami' min al-fawadi. Beda lagi Abu Bakr bin Izzi di dalam kitabnya Al-Ahwadi dalam syarah Imam Tirmidzi Sunan Tirmidzi semuanya itu adalah bentuk dari keutamaan-keutamaan wa khuruju Adam min al-jannah huwa sababu wujudi dzurriyyati wa hadha an-nasl al-'azim wa wujudi rusul wal anbiya والصالحين والأولياء keluarnya Adam dari surga itu juga merupakan keutamaan ya kenapa? Keluarnya Adam dari surga itu adalah sebab adanya keturunan Adam dan ini adalah keturunan yang agung sebab adanya para rasul, para nabi, orang-orang soleh, para wali. Ya, kalau seandainya ada tak keluar sultan itu tidak ada di mana. Ya. Walam yakhruj minha tardan, dia tidak dikeluarkan, diusir. Balil qada'i awtarin, summa ya'udu ilaiha. Tetapi keluar dari surga untuk menunaikan keinginan, awqaf yaitu bisa karena syahwat atau bisa hajat. Kemudian dia kembali ke dalam surga untuk menunaikan keperluannya, kemudian kembali ke dalam surga. Wa amma qiyam as-sa'ah والسبب في تعجيل الجزاء الأنبياء والصديقين. Adapun terjadinya hari kiamat itu adalah sebab disegerakan balasan para nabi dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, dan aulia, para wali dan yang lainnya. Wa idhar karamatihim wa syafihim, dan menampakkan kemuliaan mereka dan keagungan mereka. Jadi kalau tidak terjadi hari kiamat, yang tidak akan dibalas apa yang kita amalkan di dunia ini. Dan itu adalah sebab kesegerakannya balasan para nabi dan seterusnya. Wa fi hadis fadilatu yaum jumah, dalam hadis ini yang telah kita dari atas, ya, terdapat di dalamnya keutamaan hari Jumat. Wa izzatuhu 'ala sa'iril ayyam, dan keistimewaannya dari hari-hari lain. Dia berbeda dari hari-hari lain. Wa fi dalilun limas'alatin ghadibatin hasanah, di dalam ini terdapat dalil, sebuah dalil untuk masalah yang lain, aneh tapi ya, tapi baik. Wa hiya law qala li zawjatihi anti tariqun fi afdhal al-ayyam wa fiha wajhan li ashabina. Yani kalau seandainya ada orang mengatakan kepada istrinya, engkau ditalak pada hari yang paling baik, ya, bukan kan sebagai hari adalah hari Jumat, lalu dia katakan saya talak engkau pada hari yang terbaik, maka menurut mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Aslahuma tutlaq, aslahuma tutlaq yawm al-jum'ah fa yawm arafah wa thani yawm al-jum'ah. Maka menurut yang pertama, afdhal ayyam ini adalah hari Arafah. Menurut yang kedua adalah hari Jum'ah, berdasarkan hadis ini. Hada ila lam yakun lahu niyyah, ini kalau seandainya tidak ada niat bagi dia menunjukkan hari Jumat atau hari apa. Wa amma in arada afdal ayyam as-sanah fa ta'ayyan yawm al-arafah, kalau seandainya yang dimaksud adalah sebagai hari dalam satu tahun, maka yang dimaksud dengan hari yang terbaik adalah hari Arafah. Wa in arada afdhal ayyam usbu' fa ta'ayyan jum'ah, kalau seandainya yang dimaksud itu adalah hari yang terbaik dalam satu minggu, satu pekan, bukan satu minggu ya, kita biasakan pekan, kalau tujuh hari itu usbu' itu pekan, ya, satu pekan, maka yang dimaksud dalam hari yang terbaik dalam satu pekan adalah hari Jumat. Walau qala afdalu laylah, kalau saat ini dikatakan saya talak engkau pada hari malam yang terbaik, maka ta'ayyan laylatul qadar, Kalau kita lihat bahwa hari Jumatnya adalah hari yang terbaik, di mana kejadian-kejadian yang terjadi, ada yang diciptakan, ada yang masuk surga, ada yang keluar dari surga, terjadi hari kita. Ya. Maka gara-gara inilah disunatkan untuk membaca alif lam sajadah pada rakaat pertama, pada rakaat kedua hal ta'ala insan. Ini sunatnya untuk setiap hari Jumat, yaitu membaca alif lam sajadah dengan hal ta'ala insan. Karena Nabi selalu membaca pagi Jumat itu dua surat ini, pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Apa gunanya? Gunanya untuk mengingatkan kepada orang apa yang telah terjadi pada hari Jumat dan apa yang akan terjadi pada hari Jumat. Coba dilihat surat apa? Surat Al-Fatihah sejarah, mulai dari penciptaan langit dan bumi, kemudian penciptaan Adam, proses penciptaannya, kemudian terjadi hari kiamat, kemudian hisab dan seterusnya. Begitu juga dengan apa surat Al-Insan, Al-Atau Al-Insan Al-Hiru Nadda Nabi Usyid Al-Quran. Tidakkah datang pada manusia satu zaman yang tidak pernah, belum ada sama sekali, belum disebut apa-apa. Ya, kemudian disebutkan proses penciptaannya, kemudian terjadi hari kiamat, kemudian bagaimana hal-hal yang ada setelah kiamat. Ya. Nah, seakan-akan Nabi mengingatkan kepada jamaah akan apa yang telah terjadi pada hari Jumat dan apa yang akan terjadi bahwa kiamat hari Jumat dan proses apa setelahnya. Untuk apa? Apa yang disebutkan tadi oleh Qadiyah, agar masing-masing kita mempersiapkan untuk hari itu dengan amal soleh. Maksud hari itu apa? Untuk mempersiapkan diri kita datangnya hari kiamat dengan amal soleh. Makanya Nabi membaca dua surat. Bukan gara-gara sujud tilawahnya, ya, bukan tujuan pada pagi Jumat itu bukan sujud tilawahnya, tapi membaca dua surat ini. Karena kandungan yang ada di dalam sejalan dengan apa yang telah terjadi pada hari Jumat dan apa yang akan terjadi. Nah, kalau kita lihat banyak dari imam yang membaca surat ini enggak mengerti kenapa sih dia membaca surat ini. Paham dia adalah sujud tilawahnya, sehingga rakaat pertama baca sampai sujud, kemudian berdiri lagi baca dua surat setelah itu, dua ayat, tiga ayat setelah itu ruku, tidak sujud, duduk, sujud, kemudian berdiri lagi Al-Fatihah, kemudian melanjutkan sisa yang ada. Itu berarti dia sholat gara-gara untuk sujud tilawah yang diutamakan. Ada lagi di tempat lain yang pernah saya juga waktu dulu di Jakarta. Ada kan sejati panjang. Maka carilah surat yang pendek yang ada sujud tilawahnya. Seperti Al-Insyiqaq. Ya, akhirnya sujud tilawah juga, kan? Dan ini menunjukkan bahwa yang dia pahami adalah sholat subuh yang ada sujud tilawah. Dan ini adalah sebuah kesimpulan. Sujud tilawah itu hanya mengikut, bukan itu substansi yang dilakukan. Bukan itu intinya. hukumnya sunnah. Jika imam sujud tilawah, makmum sujud tilawah. Kalau imam tidak sujud tilawah, makmum tak perlu mengatakan subhanallah. Ya, karena hukumnya adalah sunnah. Nah, jadi kalau begitu, ya harus baca dua-dua suratnya. Karena kita menginginkan sunnahnya ada membaca dua surat. Kalau kita pengen sholat subuhnya Al Imran itu sesuai dengan sunnah, ya kita baca Al Imran saja pada rakaat pertama, kemudian sampai selesai, kemudian Al-Fatihah besar pada rakaat yang kedua. Ini yang dijelaskan oleh Imam Qayyim dalam Jalan Ma'ana. Jadi kita mengetahui akhirnya bahwasanya biar kita membaca surah itu karena mengingatkan jemaah akan apa yang sudah terjadi pada hari Jumat dan apa yang akan terjadi pada hari Jumat. Yang sudah terjadi apa? Penciptaan ada pada hari Jumat, ada dimasukkan dalam surga, ada dikeluarkan dari surga. Ya. Kemudian apa yang akan terjadi? Ya, hari Jumat akan terjadi kiamat. Itu apapun yang diingatkan agar kita selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat dengan apa? Dengan amal, bukan dengan ya sibukan untuk mencari-cari persiapan menghadapi kesusahan di akhir zaman. Tidak, tapi dengan amal. Ada sekarang orang sudah sering dengan kajian akhir zaman, sudah membeli kuda, siap-siap dengan panah dan seterusnya. Ya, bahkan orang Nabi ketika ditanya oleh seorang, apa katanya? Mata sah. Kapan hari kiamat? Dan tidak dihiraukan. Dia menjawab. Tanya lagi sampai 3 kali. Lalu apa jawaban Nabi? Ma'adat talaha. Apa yang telah aku persiapkan untuk hari kiamat? Ya. Jadi yang harus kita isi adalah, yang harus kita pelajari adalah apa yang telah kita siapkan atau apa yang akan kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Akhir zaman kita tidak tahu kapan akhir zaman ini. Ya, so tidak ada nash yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tanggalnya kapan berapa masa yang akan datang lagi, yang tidak tahu. Itu adalah bagian dari ilmu ghaib. Akan tetapi tanda-tandanya ada, tapi tidak bisa kita diprediksi. Ya, Ramadan ini akan terjadi keluarnya duhan. Ya, duhan ini apa? Asap. Kenapa? Karena tanggal 15 Ramadannya tepatan pada malam Jumat. Siapa mengatakan tanggal 15 Ramadan hari malam Jumat? Oh, kalau dia mengatakan bukan kader. Bukankah kita masuk ke bulan Ramadan itu kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihat bulan, ya, dan berbukalah karena melihat bulan. Berarti belum pasti tanggal 15 yang sekarang yang anggap sebagai tanggal 15 itu adalah tanggal 15 yang mana? Tidak mungkin, tidak pasti. Boleh jadi dia menjadi, kalau seandainya hitungan dari kalender itu Syaban berumur 31 hari, ya. Boleh jadi kalau seandainya dilihat terlihat dulu hilal, ya terlihat hilal, berarti tanggal yang 15 ini menjadi tanggal 14, bukan tanggal 16, karena 20 berarti kalau sudah kelihatan hilal lebih awal, berarti tanggal 30 menjadi tanggal 1, ya maka tanggal 15 menjadi tanggal 16. Kalau seandainya Syabannya terhitung sebagai tanggal 29, sehingga menjadikan tanggal itu 15 Ramadhan pada Jumatnya misalnya, kalau saya tidak terhilang, maka kita sempurnakan menjadi 30.